Mitra Bisnis Kompas menulis, kewibawaan Mahkamah Konstitusi hancur lebur sudah. Setelah mantan Ketua MK Akhil Mokhtar tertangkap tangan KPK dalam kasus suap, Kamis kemarin sewaktu Hakim MK membacakan putusan perkara perselisihan hasil Pilkada Maluku, sejumlah orang berani melakukan tindakan anarkistis, berteriak-teriak, menjungkirbalikan kursi, memecahkan kaca, dan mencoba menyerang Hakim sampai Hakim melarikan diri. Tindakan ini tidak pernah terjadi sebelumnya selama 10 tahun MK berdiri. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Hakim Mahkamah Agung Asep Iwan Iriawan. Pak Iwan, apa komentar Anda soal ini? Tindakan itu adalah tindakan kriminal, tindakan pidana yang harus ditindak tegas ya. Tapi kejadian itu terjadi karena apa? Ya pertama memang dia karena kalah, kecewa. Kecewaan ini tidak terlepas dari akumulasi kekecewaan itu plus ada kejadian sebelumnya yaitu adanya ketidakpercayaan atau tidak percaya mereka-mereka terhadap MK yaitu kejadian tertangkapnya Akhil Mokhtar. Kan dulu-dulu sebelum tertangkapnya Akhil Mokhtar tidak ada yang berani jangankan apa naik meja banding-banding seperti yang ada di dalam ruangan, tepuk tangan aja nggak boleh gitu. Nah sekarang dengan adanya orang begitu, nah artinya apa? Nah orang-orang itu minimal orang itu tidak percaya sama MK. Walaupun sekali lagi putusannya udah betul, cuman permasalahannya nuansanya nuansa apa? Nuansa saat ini MK sedang terpuruk, adanya ketidakpercayaan plus orang-orang ini salah. Jadi kekecewaan ini merupakan akumulasi ketidakpercayaan ya sebagian masyarakat terhadap MK. Ada nggak ada provokator? Yang jelas orang-orang itu tidak mungkin berani kalau MK citra wibawa martabatnya sebelum tertangkapnya Akhil Mokhtar gitu kan. Lalu bagaimana agar semua elemen bangsa bisa kembali menghormati lembaga hukum MK ke depannya? Satu, hakim yang 8 sekarang tunjukkan bahwa mereka punya moralitas, punya intelektualitas, punya integritas lah, bukan mereka seperti Akhil Mokhtar gitu kan, tunjukkan dengan melalui putusan-putusannya, unsur pendukungnya, panitra, sekjenan. Nah, masyarakat juga ya semua harus mulai kalau memang putusan kalah ya harus siap terima gitu kan. Karena upaya hukumnya di MK kan tidak ada. Tapi sekali lagi kembali ke MK. Karena orang percaya tidak percaya sama MK itu kan MK yang melakukan karena masyarakat menilai gitu kan. Tapi kalau ada tindakan MK sudah betul, masyarakat masih tindakan brutal kayak kemarin, ya yang salah sih masyarakatnya gitu kan. Sekali lagi dua pihak. Hukum itu akan tegak karena politik hukum, satu, kedua karena kesalahan hukum masyarakat. Tanya masyarakat harus sadar juga bahwa yang diputus oleh MK itu adalah benar. Tapi benar itu memang ditunjukkan oleh MK-nya bahwa MK memutus dengan benar dan tepat tanpa ada perbuatan seperti yang dilakukan oleh Akhil Mokhtar. Saya pikir kita hormati lah yang ada sekarang. Sekali lagi, selama mereka-mereka tidak berbuat seperti Akhil Mokhtar, ya kita nggak bisa nyalahkan. Kita mengenal ajas praduga tak bersalah. Artinya apa? Selama orang itu tidak dinyatakan bersalah, siapapun, apalagi hakim, ya kita harus hormati bahwa orang itu benar gitu kan. Maka tadi saya katakan, tunjukkan bahwa hakim-hakim MK itu tidak seperti Akhil Mokhtar gitu kan. Nah kalau mereka sudah menunjukkan bahwa mereka bukan Akhil Mokhtar, ya, dan mereka putus saja baik, putusannya benar, ya, nah masyarakat harus menghormati, tidak boleh kekecewaan dari kekalahan tadi. Kecewa karena kalah dengan melakukan perbuatan kriminal ya, merusak, menghina martabat peradilan gitu kan. Demikian mantan Hakim Mahkamah Agung Asep Iwan Iriawan. Saya Wendy Lim.